min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله شلو kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi SAW mengutusnya ke negeri Yaman. Nabi SAW menyatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qawman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab, yaitu Yahud dan Nasara. Nah, maka jadikanlah awal pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, sudah kita jelaskan bahwasannya dakwah tauhid merupakan dakwah yang pertama kali diserukan kepada manusia, seperti hanya dakwahnya para anbiya. Mereka menyerukan tauhid. Sudah kita jelaskan dalil-dalilnya bahwasannya dakwah inti para anbiya menyeru manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka daripada kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, di mana rasul tersebut menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Nah, kita lanjutkan. Qultu la budda fi shahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u qailaha illa bi ijtima'iha. Mesti pada persaksian la ilaha illallah memenuhi 7 syarat. Tidak bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya kecuali terkumpul 7 syarat tersebut. Telah dijelaskan bahwasannya la ilaha illallah ini ada makna, ada rukun, ada juga syarat-syaratnya. Kalau makna, nah, la ilaha illallah, apa maknanya Mu'ad? Apa makna la ilaha illallah? Bahasa Arabnya apa? Makna la ilaha illallah? Bilughatil Arabiyyah. Abdurrahman, la ma'buda bihaqqin ilallah. Ini makna la ilaha ilallah. Ya, harus paham semuanya dan harus hafal semuanya. Ya, apalagi santri. La ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ma hiya ruknu la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Firdaus. Siapa yang ngantuk lagi? Ditanya biar hilang ngantuknya. Apa rukun la ilaha illallah? Hamzah lalu? Hussein? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah. Haidar? Ada? Ada dua, hasanta. Pertama apa? Satu? Satu an-nafyu, yang kedua isbat. Ya, nafyu maknanya menafikan, meniadakan sesembahan yang batil. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Illallah ini isbat, menetapkan sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha benar wal haq, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala adalah kebatilan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia maha tinggi dan maha besar. Ini syarat la ilaha rukun la ilaha illallah. Ada dua, an-nafyu, menafikan peribadahan-peribadahan yang batil, dan isbat, menetapkan peribadahan yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada syarat-syarat la ilaha illallah. Ini yang akan kita jelaskan sekarang ini. Disebutkan di sini ada sab'atu syurut. Ada tujuh syarat la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah ini tidak bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya kecuali memenuhi atau terkumpul syarat-syarat tersebut. Bahkan telah kita jelaskan, la ilaha illallah ini diumpamakan seperti miftahul jannah. Kunci surga. Kunci itu bisa bermanfaat apabila ada gigi-giginya. Sehingga dengan kunci itu bisa membuka pintu. Tapi ketika kunci tidak ada gigi-giginya, maka tidak bermanfaat. Tidak bisa membuka pintu. Begitupun la ilaha illallah. Ini bagaikan kunci surga. Dan gigi-giginya itu adalah syarat-syaratnya. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya bagaikan kunci yang tidak ada gigi-giginya. Tidak bermanfaat. Tidak bisa dipakai untuk membuka pintu. Aduha yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu yang menafikan kebodohan. Ini syarat yang pertama. Ilmu yang menafikan kebodohan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui makna la ilaha illallah. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya ikut-ikutan saja. Dalam keadaan tidak mengetahui maknanya. Maka di alam kubur nanti. Ketika ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Tidak bisa menjawabnya dengan baik. Seperti hanya orang-orang munafikun. Ketika di alam kubur ditanya tentang man rabbuka, siapa rabbu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Mereka menyatakan ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna faqultuhu. Orang munafik mengatakan saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkannya dan saya pun mengucapkannya, hanya ikut-ikutan saja. Dengar manusia mengucapkan la ilaha illallah, dia pun ikut mengucapkan la ilaha illallah. Manusia bersyahadat, dia pun ikut bersyahadat dalam keadaan tidak mengetahui maknanya. Nah, maka persaksian yang semacam ini tidak bermanfaat. Sehingga penting kita mengetahui makna dari la ilaha illallah, dan ini merupakan syarat dari la ilaha illallah. Ya. Yang namanya persaksian harus mengetahui tentang apa yang dipersaksikannya. Ya, sebagaimana seorang bersaksi di hadapan hakim. Nah, kalau dia tidak mengetahui apa yang dipersaksikannya, maka ini persaksian macam apa? Dia bersaksi tapi tidak mengetahui tentang apa yang dipersaksikannya. Ya, sehingga syarat dari persaksian la ilaha illallah, dia mengetahui apa yang dipersaksikannya. Ya. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Fa'lam, berilmulah, ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah. Ya. Dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Maka dengan jelas Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannata. Diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini syarat yang pertama apa? Al-ilmu. Ya, al-ilmu al-munafil al-jahli. Ilmu yang menafikan kebodohan. Asani yang kedua, al-yaqin al-munafil syak. Ya. Keyakinan yang menafikan keragu-raguan. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, disyaratkan dalam keadaan yakin. Ya. Yakin terhadap makna yang disebutkan atau yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah. Keyakinan yang kuat. Nah, dikarenakan la ilaha illallah kalau tidak disertai dengan keyakinan yang kuat, tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Yeah. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam hatinya ragu tentang makna yang terkandung pada la ilaha illallah. Yeah. Yang semacam ini tidak bermanfaat. Nah, persaksian la ilaha illallah tersebut. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ini orang yang beriman. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan dalam hatinya. Yeah. Kalau menyatakan la ilaha illallah tapi masih ragu. Yeah. Tentang rububiyah Allah, ragu tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Ragu tentang asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semacam ini tidak bermanfaat. Yeah. Ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nah, sehingga mesti syarat ini ada ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, asalisu yang ketiga, al-qabul al-munafi lirad. Ya. Menerima yang menafikan penolakan. Ya. Menerima terhadap makna yang terkandung dari la ilaha illallah. Allah katakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, ya, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ini orang-orang musyrik, ya. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka tidak menerimanya, bahkan sebaliknya mereka menolaknya dengan menyombongkan diri-diri mereka. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ya. Mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sembahan kami dikarenakan seorang penyair yang gila ini? Ya. Kesombongan mereka menolak. Ya. La ilaha illallah. Ketika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak menerimanya. Nah, ini sifat orang-orang musyrikin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan berbahagia, mendapatkan keberuntungan. Nah, sampai Rasulullah mengumpulkan manusia ketika itu, ya, untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Tapi salah satu di antara pamannya, nah, Abu Lahab, ya, menolak ajakan Nabi SAW. Wassalam. Nah, dan mengatakan, ya Muhammad, tabban laka alihada jama'tana, ya, sambil menepukkan tangannya, ya Muhammad, apa celaka engkau, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami. Nah, sampai turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Nah, menolak seruan la ilaha illallah. Nah, isyarat yang keberapa? Yang ketiga, al-qabul al-munafi birad. Ya, menerima dan menafikan arad, penolakan. Nah, arabi'u, yang keempat, al-inqiyad, ya, tunduk. Al-munafi li tarki, yang menafikan at-tarki, meninggalkan. Ya, harus tunduk, nah, dan menerima terhadap makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Ya. Tidak meninggalkannya. Allah mengatakan, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Ya. Makna barang siapa yang menyerahkan wajahnya, ayang qad, barang siapa yang tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat kebaikan, ay muwahhid, dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di barang siapa yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bertauhid, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Tali yang kuat yaitu la ilaha illallah. Ya. Ini dalil yang menunjukkan tentang syarat la ilaha illallah adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan juga Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayatiyakumul adab summa la tunsurun. Nah, kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah. Maksudnya tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak akan ditolong. Nah. Salat yang keempat, tunduk. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ju'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Nah, tunduk terhadap syariat ini. Ya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menetapkan suatu perkara, dia masih memilih-milih perkara yang lainnya. Nah, ya. Al-khamis, syarat yang kelima. Al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ya, keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah harus dalam keadaan ikhlas. Nah. Ya. Di mana ikhlas ini dia membersihkan amalan dengan niat yang baik, ya. Niat yang tulus dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Milik Allah lah agama ini. Jadi Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadilah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Nah, ya. Dan juga Nabi mengatakan as'adun nas bisafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nah, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Syarat, ya, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Dan juga Rasulullah mengatakan inna Allah harama ala nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Ya, ketika mengucapkan la ilaha illallah tersebut, ikhlas ketika mengucapkannya. Nah, syarat yang penting ketika mengucapkan la ilaha illallah didasari dengan keikhlasan. Nah, asadisu yang keenam, as-sidqu al-munafi lil-kadib. Jujur menafikan kedustaan. Ya. Dan artinya dia mengucapkan kalimat ini dalam keadaan hatinya membenarkannya. Ya, jujur. Dikarenakan orang yang mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya tidak membenarkannya, maka dia seorang munafik. Ya. Dia berdusta. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Ketika saya sebutkan tadi, lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak membenarkannya. Nah, ini adalah orang-orang munafik. Ya. Allah sebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka adalah bukan orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan hanya dari lisannya saja, adapun hatinya tidak membenarkannya. Ini orang-orang munafik. Ya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak membenarkan. Lisannya mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi hatinya mendustakan. Sehingga Allah katakan, wama hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu annaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ya, apabila datang orang-orang munafikin, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahwasanya engkau itu ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafiqun, mereka adalah para pendusta. Ya. Yeah. Mereka berdusta. Nah, di antara bentuk kedustaannya, mereka mengucapkan syahadat dengan lisannya, tapi hatinya tidak membenarkan. Ya. Yeah. Hatinya mendustakan. Nah. Sehingga Allah katakan, "Wa ma hum bimumin." Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ya, di sifat munafiqun itu ya dusta. Dusta dalam ucapan, dusta dalam perbuatan. Ya, mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan kenyataannya, dan dalam perbuatan pun berdusta. Seperti halnya, ya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mendustakannya, tidak membenarkannya. Ini pun termasuk di antara kedustaan. Nah, ya. Bahkan secara umum adanya ujian-ujian ini, ya, supaya Allah ketahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Alif lam mim. Ahsiban nas ay yusraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Ya. Walaqad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladina sadaku walaya'lamanna alkadibin. Ya. Alif lam mim. Ahsiban nas, apakah manusia mengira ayus roku akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Ya, setelah mereka mengatakan kami beriman dan tidak diberikan ujian. Ya, tidak demikian. Orang yang menyatakan iman pasti akan diberikan ujian. Ya, semakin besar keimanannya, semakin besar ujiannya. Ya, ujian seorang hamba itu bisa, ya, disesuaikan dengan kadar keimanannya. Sehingga ketika keimanannya kuat, ujiannya pun semakin kuat, semakin besar. Rasul mengatakan, inna asyaddanna sibala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Kenapa paling dahsyat ujiannya? Dikarenakan keimanan mereka yang sangat kuat. Sehingga ujiannya pun semakin dahsyat. Yeah. Kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Orang yang mengikuti jejak langkah para nabi akan mendapatkan ujian-ujian yang besar. Nah, jadi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin besar ujian, maka semakin besar pahala yang Allah berikan tatkala lulus dalam ujian tersebut. Nah, inna idhamal jazaa'a ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu dengan besarnya ujian yang menimpa seorang hamba. Ya, semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Kalau kita bisa bersabar. Nah, Allah mengatakan, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, yaitu orang-orang yang beriman, muslimun. Dan siapa mereka yang dusta, yaitu orang-orang munafiqun. Ya. Dengan adanya ujian tersebut supaya diketahui mana yang jujur dalam keimanannya. Ya. Dan mana yang dusta dalam keimanannya. Hanya mengaku-ngaku saja beriman-beriman. Sementara ketika ada ujian, ya. Nah, terlihat kemunafikannya. Ya. Jauh dari pengakuannya. Nah. Jadi seseorang itu bisa terlihat kuatnya keimanan ketika ada ujian-ujian. Nah, sehingga Allah mengatakan tadi, tidak akan membiarkan begitu saja orang yang mengatakan kami beriman. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Sejauh mana keimanannya? Apakah jujur dalam keimanannya ataukah dusta dalam keimanannya. Dengan ujian akan tersingkap. Mana yang benar-benar beriman dan mana yang dia dusta dalam keimanannya. Hanya mengucapkan saja. Sementara dalam hatinya tidak membenarkannya. Nah. Rasulullah mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar. Riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yeah. Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dalam keadaan jujur dari hatinya. Dia tidak dusta, tapi jujur dari hatinya, melainkan Allah haramkan neraka padanya. Nah, asabi'u yang ketujuh di antara syarat-syarat la ilaha illallah, al-mahabbah al-munafiyah li'adamiha. Ya, yaitu al-mahabbah, kecintaan. Nah, yang menafikan tidak adanya kecintaan. Ya. Mahabbah, dia cinta kepada kalimat yang agung ini, yeah. Kalimat yang diberkahi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, yeah. Dia pun cinta kepada orang-orang yang bertauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah, cinta kepada orang-orang yang mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia pun cinta kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Beda hanya dengan orang-orang musyrikin. Nah, ya. Kecintaan mereka kepada Allah sangat sedikit sekali. Bahkan kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Ya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang-orang musyrikin, ada kecintaan kepada Allah, tapi ternyata kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Beda hanya dengan orang-orang yang beriman. Allah katakan, walladina amanu ashadu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Nah. Rasul mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Yeah. Tiga sifat yang apabila ada pada seorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Ya. Al-mahabbah, nam kecintaan. Ya, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap kalimat yang agung ini. Nah, kalimat la ilaha illallah. Yeah. Orang-orang yang bertauhid, yeah, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang tulus. Nah, beda halnya dengan orang-orang musyrik. Yeah. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala juga mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dan ternyata sama. Ya. Kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan tersebut dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kecintaan. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan yang tulus, kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubbal lillah. Ya. Ini ada tujuh syarat. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah, dan sebagian ulama ada yang menambahkan satu syarat lagi. Yeah. syarat yang ke-8 yaitu al-kufru bitaghut. Nah, mengkufuri taghut. Ya. Mengkufuri peribadahan-peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah wal kufru bitaghut. Nah, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Nah, ya, telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Nah, maka barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, tadi Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dammuhu wa isabu ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri terhadap apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka mulia, terhormat hartanya dan juga darahnya. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, ada 7 syarat. Kemudian sebagian ulama menambahkan 1 syarat lagi sehingga 8 syarat. Ya. Nah, sebagian ulama dijadikan sa'ir. Nah, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qubul laha. Ya. Ini syarat la ilaha, ilmu, yakin, ikhlas, sidq. Ya. Kemudian mahabbah, inqiyad dan qabul. Wazida saminuha al-kufru minka bima siwal ilah minal asya'i kadu uliha. Ditambah syarat yang ke-8 adalah mengkufuri. Ya. Engkau mengkufuri terhadap apa selain Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang diibadahi. Nah, mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian introspeksi, apakah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi ataukah tidak. Ya. Di mana la ilaha illallah akan bermanfaat kepada orang yang mengucapkannya ketika memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya, kalau tidak terpenuhi, maka diumpamakan tadi seperti kunci yang tidak ada gigi-giginya. Ya, tidak bermanfaat. Nah, kepada orang yang mengucapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah naktafi ila huna. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.